Monggo Abah Makmur dan juga Abah Bahru. Rami Raja. Hei, Rami Raja. Sikatlah. Uduru biru, duru maka kita mau ajeling liat. Juga ada Bapak Aziz, anggota DPRD Jawa Timur. Luar biasa, Masya Allah. Matur sekelangkong, Abah. Aduh, ini tampan sekali nih apa nih. Aduh, Masya Allah. Mas Kopler, tarik dong Mas Kopler. Aziz, oh iya nyanyi. Lanjut, Bah. Tak jentit-jentit ya. Awas. Hey.